selalu. Mimpi-mimpi indah hanyalah semu. Cinta yang nyaris memudar kini bersemi kembali. Bunga mereka mekar, gairah merasuk hati. Dan mimpi-mimpi indah hanyalah semu. Cinta yang nyaris memudar kini bersemi kembali. Bunga mereka mekar, gairah merasuk hati. Kedamaian. Siapa Sama Abang Aliando. Oke, Abang Aliando, terima kasih banyak atensinya sudah di